papan asal di rumputan tempat kita pernah berjalin tangan. Napasku dan napasmu saling bertautan, meniti kasih di selembar benang. Kita pernah mesra berbincang, yang kini tumbuh menjadi dendam. Kau bakar cinta, kau tikam luka. Haruskah aku kalah lagi? Setelah kalah dan kalah, mestikah aku jatuh lagi? Setelah jatuh dan jatuh, atau harus aku gali kubur kita berdua? Tonggak kayu atas kemenanganku. Kutu saja ada pada sikapmu dan suasana di batinku. Tuhan, maafkan aku. Lagi setelah kalah dan kalah, mestikah aku jatuh lagi? Setelah jatuh dan jatuh, atau harus aku gali kubur kita berdua? Tongkat kayu atas kemenanganku. Keputusannya ada pada sikapmu dan suasana di batinku. Tuhan, maafkan aku. Do do do do do do do do.